Markus Hondongam 10:4. Ladua bengi pi manelambi oi wattunna dipakahoa pengkilalaam allo kalapasanna to Yahudi demi kasabuasam, anna allo kasalle hoti tak diboloi bibi hoti. Ya umpian lalang kapala sando solatullah tak pepondongan na Musa, losak kamembuni puang Yesus akalana patei. Sapuk nawai, tak lata pasipatue allo kasalle, dan acendei pasikalan nilambotto. Pisa wattu, dia tonda betania puang Yesus mahasa mengandai lambanan na Simon indoto dolengan nyolona. Yesule mesa baine umbapa mesa buli-buli mapindam, kesi minnak-minnak bubanau si masuli alinna. Ia tapa na polisiahan ni ulunna indo buli-buli, anana toluan ni ia bulunna puang Yesus tanda pak pakasalena. Desa nakanaka tau miali-ali muitai, lambi sipak tulak-tulak nawa. Akau ni aduka guna na minnak-minnak masuli di katotuai. Dotan tia dibalu ana ditawan ni tomase-mase alinna. Akamaka la dibalu, della si talupu lebih da alinna. Lambi si lele kiahak laku indobaini. Sapok nama puang Yesus, akan nang pasala ko inde baini. Tabe mammi na patem. Aka inde na patem, mesa pok pogo sama pia lako kaleku. Aka to mase-mase ya, la sola-sola liukua. Mala umpamoroi kia wanai denna ka mamaseammu. Sapok kau-kau, tak kia la sola liu. Ya inde ya baini, na pogo lopo nia indo malanna na pogau. Aka inde na toleak minnak-minnak na temo, na pogo lopo nia indo la dipogau ke dilamum mek. Setongan-tongan na, umba-umba nangei kahebakati lalasan di pak pakahebaam, etan toduka la dipotulasan pak pogosan na inde baine, annama la dikilalai liu. Demme satu tiheke 12 pasikolan na puang Yesus isanga Yudas Iskariot, lekba umpil lambi isanakanaka kapala sando akai lampe nabanna melok lombalu puang Yesus. Sang kasih hingi, annama dandila na bendoi. Yumpialiu lala Yudas lombalu puang Yesus. Ilampak pandusan na allo kasalle hoti tak diboloi bibi hoti, si ditunu domba pengkilalaan kalapasan na to Yahudi domi kasabuasan. Allo etato'o, maka dapasikolan na lako puang Yesus nawa, lalu umba kangnya empatokan kukinandin du sidiande, kem pengkilala itau allo kalapasan. Yausuan dua pasikolan na nawa, lekbak kuak liwang kota Yerusalem, yalah silambi ungkuak tome samuane umbawa buso ke siwai. Tuhu ya lako banua nangei, anamuannya indo tomak banua, nawangkan tuang guhu, wani, umbangi tambin towali umpatoka, lakiongei sola tuang guhungki mengande kinande allo kalapasam. Ialah napaitain kuat tomesa tambin kalua tandolangem, puha asam minapatoka sule lako pangkakka, eta nak tola mungei mak patoka. Ialek baun indo dua pasikola liba Yerusalem. Sule libam, nalambi sikda susi liu indo tulak na puang Yesus. Ia napatokan indo kinande sidiande lanallo kalapasam. Bengi i, sulem puang Yesus umpasola 12 pasikolanna. Mahasan ni mengande, ia nawam puang Yesus. Setongan-tongan na, dem mesa solamo ilan indi Allah Allah ta lombalu eh. Ia sangi masus sepenapanna, anna si balak-balak imekutana nawa. Taya mamma kakao tongguhu. Natimbain nawa, salak-salak menamwa indeto 12 kwa. Yaito ku salah pihingan nundu hohoti, yayanto. Awana hitia, kau to disangaya nak mentolino innalamatea, umba susi puhati suha ilambat takada dewata. Sapo tak dem pada satilaka laku indoto umbalu e. Malaleko unia kelata unia didadiam. Mahasan ni mangande, ya mualam mesa hoti puang Yesus ananaku hui sumanga langan puang Allah Ta'ala, manena piak-piai anana benni lako pasikolan anana pasindun nawa. Yanto inde baleku, ala ya amwandei. Puhai, mualam mesa hiusang ke sianggur, ananaku hui sumanga manena bennoi lako pasikolan na. Yana alan duka anana si balak-balak inaihu. Anamane makkadai nawa. Yanto inde hahaku, ladi patitol lolong pemanas sapak dan dian na puang Allah Ta'ala, lako Buddha tau. Setongan na kutulasang kwa, tak mak kode lamuhu pole anggur, sampe lambi watun na lamuhu ya anggur bakahu, ilang kepahentaan na puang Allah Ta'ala. Puhai, yang penanya mime sapam pujiam, manelek bailangan tanete saitun. Yung patahun tulak na puang Yesus lako pasikolan na nawa. Lalek bak kwa umpeleya, akaden tisuha ilang batakara dewata nawa. Laku patei tomak kambik na anenggan na domba na latisembuk lao. Sapuk makak to dipati bangom mek sule, laku pendioloi kuak laku Galilea. Ya mak kadam Petrus nawa. Mui lalek bahasa solaku na peleiko, inna tak sia kau den laku peleiko. Na timbak puang Yesus nawa. Setongan tongan na, ilanin debengi, tak pila penduam moni mene, anna pentalum mek umbahoi. Sapok tutuan na pemato haman diduka pak kadan na Petrus nawa. Toko muyak kau la dipatei solaki, talaku bahoiko. Anna inggan na solan na Petrus, mak kada susisian duka. Puha ya to'o, ya lek bompuang Yesus sola pasikolana lulako mesau ngiam isanga Getsemani. Dioi, muami pasikolana. Oko ungkuk to'e tainde, analau pek mak sambajam. Umbabain Petrus sola Yakobus ana Yohanis na pasola. Takdem pada samahia puang Yesus ana husak penawan na sikdim. Nauam. Masusah sikda-sikda penawang kuku sikdim, anggak lamat ya. Tohong kok tetein de, sapo tak kok lalembe. Ya mentu dende saidi anon taposan ni kalena dokolita, napasindu mak sambajam, kelamala an nalapai dio mai kamasusaan niya to'o. Naua? O papa, o ambeku, tak iko den na kong kapusai kiumpue lo'i. Lapasan nak dio mai inde kamasusaan kuloi temo, sapo lapa elok mu dadi, taya lapa elokku. Puhai mak sambajam, mak pasulem. Ya ulambi unindo totalu to na pasoleng ngenak mahasam mamma. Ya mak kadal lako Petrus nawa. Simon, mamma kuisanga. Tak dako katiko mala majaga moi podo satette Majaga ku amu pak sambajam dan na pak sandai ku asetam. Aka wana hitia muhae penawammu lompalako kamaloloam. Sapok na pemalamma ku asipak hupataummu. Anna mane lek bak pole omak sambajam, susisian indo pak sambajan na ngena. Puhai, mak pasulio sule, ya nalambi mamma o sule, akan atau lisugali ummatanna. Ya sangin tak bebe na isan nakala na wamen timba. Tapa na mak pasule ka pentan luna ya na wam. Mamma liupu ko isanga, tak liupu ko kak tiko malube. Si Juan tia, akalambi watunna kau to disangaya nak mentolino, la dibehwek tama palak liman na to madosa. Bangun mukwa antalawa. Petua ya, diom ma indo tolong pupe sakka ya. Mahasampi mak tulak puang Yesus, ya suleha Yudas indo tatiheken dukat 12 pasikolan na puang Yesus, umpasola tau buda sandapak das sola bose, na suwa kapala sandwa na taulat tak pepandongan na Musa, sola matulun na to Yahudi. Indo Yudas tombalui, puan untulak lopok tanda laku indo to na pasola na wa, yaitu kuudum, yang telah sakka anam babai, sapok jaga manapai. Ya landa ilako, tapam pelambi impuang Yesus ananawai. Oh, tunggu. Annamane naudum, ya sikana sakkan. Demesa tawe tato'o, usin tak pakdana anam batai mesa sabuak nasando to'o, ya malai talinganna. Ya makadam puang Yesus laku indo tau buda nawa, usanga isanga pehampo ae anna sule kuak sandapak das sandabose lo sakka ae. Kusanga alwallo kuak kupak guhi lamban wa dewata, ya tak da usakka. Sapu awana hitiala susi, anna mala sule laku indo puha tisuha ilam batak da dewata. Ya sika lumpa ulau inggana indo pasikolana na pelei. Demme sa anak muane yang kasambu ilang kalena, lekba yang tuhu puang Yesus. Na anda indu kak tobu dalam nasakka, sapok nalapa indo sambukna anna lumumpa ilau mak kambela babah. Ya dipasolam puang Yesus lako sando to'o. Eta to'o, mak hempun digana kapala sando, anna matulun na to Yahudi solatulat tak pepondongan na Musa. Ya natuhu kalamba Petrus sule lako pak hantian na sando to'o, anna muko imendaha solatun jagai banwa dewata. Ya umpalilim mitangak kapala sando, solainggan na solana to tiheken duka to mahoto na to Yahudi, lompiangan tuntunga subek puang Yesus, anak nada kasam pak posang asanga anak mala dipatei, sapok tak den nalambi. Buda pitau si umpakolok koloi puang Yesus, sapok tak den mala si pakopako tulakna. Sanakanaka pitau ke de hengan ni pak pakolok-kolok inna solana naua. Deng kihing itulah nende tau naua. Laku kadakian nende banua dewata pak papian nahu patau. Angku papie pole sengakna. Latan lungan loliwan nadadin nakataya pak papie hu patau. Sapok teasan de malam entama tulakna. Ya ke de usando to'o ilan lalak na tau. Anong kutanai puang Yesus naua. Tak lisian ni sangalon timbai. Inde laku pak apa-apa na tau. Sapok mengkamak mandi puang Yesus. Ia mekutana poleo sando to'o naua. Ikusi dah kato dilantik lame pasalama. Anak na puang ala ta'ala Tuhan dan dipak kasalai. Ia na timbain naua. Kaun to'o. Anailan na lola taloina. Lamuita ko anak mentolino batu diwa kau. Lamokok dia tandai kananna Tuhan dan kuasa. Anala sulia-sulia langgawu ya walangi. Ia tapom pesa-pesa siahan puhewana sando to'o akakiaha anna nawai. Aka pegunana lom peliu kia sakbi. Aka uhinya samiak kadanna inde dia tau untel lepuang ala ta'ala. Dadi, maaka iku susilalan penawammu. Sangin numpasala puang Yesus anna nawai. La dipatei. Ya de sanakana kata untik kudui. Anna mane na sapu ia matanna anna nadanggui na pasindun nawa. O nabi, bento paipi, menon tappelima ko. Anna tomak honda duka untan pilin ni puang Yesus. Waktu eta to'o, mahasan pidio pak hantian Petrus, Yesus leme sabai ne sabua anna sando to'o. Tapa namu ita Petrus mahasan mendaha, ya na pengka leso-leso lindon anna nawani. Iko duka, si solaliu kundo Yesus to Nasaret. Sapok tapa makbaho nawa. Tak kuisam. Akai kuisangun tula. Anna lekbay lako olo bakba. Ia monisia hammane. Puhai ya to'o. Naita poleo mesa sabuak baine. Ia makkadan indo baine lako to diohe enne ta to'o nawa. Inde dio tau abana solana. Ia nabahui poleo Petrus. Tak masai. Ia makkadan duka indo to diohe enne ta to'o nawa. Manasan na solana ko akato Galilea ko duka. Ia mak pindam pole Petrus nawa. Naita dewata kela kuisan ni doto muanna. Ia monisia hamane kapenduanna. Ia tapana kila lain pole Petrus indo tulak na puang Yesus nawa. Tak pila pendua moni mane anna pentalum na umbahoi. Ia mak pasek go sumahho.